berjalan bersama meraih mimpi. Aku siang, kamu malam. Aku alfa, kamu omega. Bersama kita mengisi hari-hari. Ku selalu membutuhkanmu, seperti kamu butuh aku. Ku selalu ingin dekatmu, tanpa kamu apalah artinya. Aku langit, kamu bumi. Aku lirik, kamu melodi. Berdua kita arungi dunia. Aku fajar, kamu senja. Aku utara, kamu selatan. Bersama kita mengisi hari-hari. Ku selalu membutuhkanmu, seperti kamu butuh aku. Ku selalu ingin dekatmu, tanpa kamu apalah artinya. Ku selalu membutuhkanmu, seperti kamu butuh aku. Ku selalu ingin dekatmu, tanpa kamu, tanpa kamu, tanpa kamu apalah arti.